Lihatlah si dia, orangnya jenaka, selalu membuat tertawa dan tertawa semua gembira. Itulah dia si Ucup, hampir tiap ketika di malam gembira dia pasti datang melucu. Sungguh lucu melihat tingkahmu hingga tak tahan hatiku. Tapi kasihan, sungguh kasihan, si Ucup tiada ibu dan bapa. Hei, si Ucup termenung, mungkin dia bingung. Biarlah ku panggil kemari, Ucup kemari, duduklah dekatku, biar ku hibur hatimu. Tapi kasihan, sungguh kasihan, si Ucup tiada ibu dan bapa. Hei, hei, hei, hei, si Ucup termenung, mungkin dia bingung. Biarlah ku panggil kemari, Ucup kemari, duduklah dekatku, biar ku hibur hatimu. Cuk, sini Cuk. Kok melamun. Sini Cuk.